Gira cok ini lah. Khususnya laman 60 matan asabe al-masurat. Bukan karena betul pada dirinya, Karena ini sekalian kalian, tidak ia itu awaliyah dan tidak wahmiyah. Karena sesungguh citratan ular kejadian kuntuan yang diberi nama Dewi hanya dihukumkan dengan nyaka dia. Hanya saja terkana menerima nyaka dia dalam jiwa dengan beberapa sebab yang banyak, yang datang ianya sebab dari awal jiwa. Terima katanya tak akui inti kaliannya Dewi dan terima mendesak penyebab-penyebab yang dari wujudkan katanya. Padalika bukanlah demikian penyebab dengan bawah mengulang-ulang di atas sabiyah dan namiyah dan ditaklifkan akan dianya namiyah di atas rezeknya. Jadi wujudkan kurunglah diri mempunyai hanangga kejuga dan jiwa. Jadi macam doktrin anak-anak tak doktrin dari wujudkan atas hanangga mempunyai hingga wajah semua dari keanda jerohlah demikian isinya ini. Jadi nyampe babi karena kau buatkan doktrin lagi ya, hingga tak akan kaya pada cara kuli. Tapi yang tak ada penuh kan, cara bentuk yang mencurah. Tapi yang awaliyat, wahmiyat, yang mana doktrin, mana penuh. Cuma kalau yang mencurah dan cari jadinya. Karena dari buatkan dari muaranya, dan mendekat dari yang baik nak ramulit, nanti mulinya hancur. Dan yang luar satu tibu, yang luar satu tibu, kami berkata. Kita kicau, tibu dengan tibu kami, hanya lukas satu tibu, dan tibu kami dengan luar satu tibunya. Nah, apa ini? Cuma karena doktrin agama dan yang bui yang hari yang supeh, mentang bayar sama, apa perukir, punya rumah yang luar, tapi bem dan punya bem dan luar. Ini dasar doktrin dari bulgan dari mana. Jadi kon dasar akliyah dan kon dasar wahmiyah dan pun tabian katanya diperdapatkan bahwa punya sesuatu yang luar mana adanya. Jadi kalian masyurah lagi nyanyi menyon tak perlu akal tau dari komiti. Hai semua kena akal kuniknya mana tu? Kalau pasakiti ulung yang anak salahnya sana gos, ini rupo. Gos juga kan menang-menang mereka. Tapi karena saya menolak terdidik di atas satu kalinya, dia akan kita pisah menang sana gos yang membahayakan orang lain. Ini baru dah hukum tu. Berarti sulitnya yang kabeh itu. Jadinya tadi yang masih kurang. Dengan bahwa mula-ulang dia dengan niat dan ditaklifkan akan dia dengan niat akan ikutnya kafirah dan jauhlah demikian isinya niat. Walaupun dan kadang-kadang dihamal dia isinya kafirah oleh cinta perdamaian dan jiwa masyarakat. Kadang dia ingin berdamai, sikap katanya galak tu perdamaian dia garu-garu. Mak yang pun kulit pun minta garu jauh. Jadi, karena cinta perdamaian, sehingga kalian-kaliannya betul kepada nyaman. Kira-kira yang mana galak perdamaian, galak bukan baru berau. Kira-kira yang tanya orang nyaman, betul yang okey, kena ikam. Salah-salah, apa yang salah? Kita gaji, mana kau gaji, apa yang gaji? Wah, pun galak, apa yang penting, ini penting kau. Yang jelamnya ini, Pak. Jadi, masa-masa-masa, sebab tanya orang, ini masih kurang. Karena tanya orang cinta perdamaian, jerok muacara ini menjaga hubungan dengan kau baik tupo maka tak sakit tiga anjir yang ham kau tegak dan hukum dengan ham anjir menanggar hak kau anak gerd yang lebih nyan dan mulik yang anak gerd yang jadi penyebab kit untuk menganggap benar tabiat-tabiat yang lebih jadi kan akal yang mereka dihukum dia akal tapi dah sari kau nak akal semata-mata. Karena dia awalnya itu karena kak dengan semata-mata untuk akal dihukum maju bahwa jauh itu maju kemudian si yang satu hanya mungkin bertempat pada dua tempat dalam waktu yang satu yang apa? Tapi minyaknya kan karena katanya ada situ ekobus tak selalu galak ke perdamaian jaga pergaulan nunggu tak tepuk-tepuk maka itu dia pendapat-pendapat darinya bahwa muslimnya hanya itu betul. Ini kalau bukan hal yang lain juga, dia bisnis. Kerana ini bukan hukum akal. Tak anggap katanya betul, kalau yakin. Tapi yang terasa yakin, you know. Sebab saya nanti hari-hari dah, kalau yakin. yang masyurat ya bang tu kau yakin cakap kan makna yakin itu makna yakin nampu jadi yang sumber tangga betul katanya karena rumput asalu bertanya yakin warubama dan jauh minal hanani walipati tabma dan kadang-kadang timbul takdek kaliannya daripada hanan daripada kelembutan wali tadi pagi dan tipis palingan lembut hati burung lemu karena dia selalu yang dilemu anak ingin kekerasan anak galak mengacu ke kekerasan yang hal-hal lagi yang berasa hukumnya anak galaknya kerana ada tunggu kecuknya sendiri tunggu kecuknya sendiri tanpa ketupu ilmu yang ramah dia kawal dengan tunggu sendiri karena dia burung yang lemu burung lemu anak galak maka kekerasan akan berkhidmat pabrik patara maka gata-galon akan beberapa kaum yang ditasdek oleh mereka itu kaum dengan bahwa seluruh fiyah binatang itu keji dan intinya mereka itu kaum daripada baju fiyah binatang itu karena lembut sarati burungnya terlalu lemah rasa kasih sayangnya tinggi sekali burungnya sehingga tajuk binatang kasih ini haisun dunia kerana binatang dia boleh mengat dan dia bikin maka aku hanya nyut apa je ulam dia dengan dia tanya aku kalau tak kira kebal nampak je lah lagi jadi yang betul cuma ada orang yang nanggap ni bahawa saksi yang binatang keji yang baru keji setelah buat yang terjuh tapi yang sulit keji pun dia nak bukan salah ni nak berpetik kalau nanti yang kau nak yakin nak berpetik karena dia tu berpetik lagi nya tapi dia yang hendak radikal dari dunia. Dia binatang kawai, jadi hendak berhenti kerana dia sudah berumur. Tapi nak kau kau yang juga kawai katanya. Karena dia kasi binatang dia hendak terkaju. Maka karena lembu hati dunia. Nah itu nanti. Padahal dalam agama bolehkah? Satu kata orang yang anggap kawai. Itu karena dasar hati ilmu. Jadi yang kalau kabiah yang betul ya. Yang kabiah yang masyurah. Yang timbul gara-gara hari tadi tabak ataupun hanan, hanan kerana kelembutan ataupun lebih ilmu kelebihan sehingga gara-garanya kadang-kadang akan beberapa kaum kita sedek oleh mereka itu kaum bahwa si binatang itu keji dan intina mereka itu daripada pajuk siinya binatang wama ya jadi azal masyarakat dan barang yang berlaku pada ini dan para berlaku yang lagi-lagi yang lain maka maka bermula jiwa yang ditabiatkan di akhir lembut dan lipis itu lebih taat untuk menerimanya kalian. Yang tidak pegah, kalau tidak pegah, hancur kasihnya binatang. Yang memang udah lemah hati, bakal ada lima umumnya lembut. Hancur kasihnya binatangnya, kalau hancur, itu kena lah hati, itu hancur dalamnya. Yang punya kasihnya itu, yang dia pegah, kalau dia pegah, itu dia nak dia pegah, tak puan, terima orang kasar. Dan juga sisi binatang. Baru pertama itu baru oleh tasdek bihar di sifra ul-kasir. Dan kadang-kadang oh dah tu, ini baru dipaksakan dia ada tasdek dengan yang kabiah oleh sifra yang banyak. Nah di mana? Urung kumpul kabiahnya kerana sifra yang lu lu dicoba tinggal kalau tu di julungian padahal itu menang di ujadian. Jadi kabiah yang masyhur yang itu no dasar tak pemikiran kok. Jadi wajah kecil periksa-periksa maka adanya berita sedih. Warubama pada telfadiyah syarikah dan kadang-kadang menalak kadiyah itu ucuy dan tetapi dengan syarat yang haluk yang hanya itu pun boleh dihin bagi demikian syarat. Jadi nanti nanti dasar kadiyah ucuy dasar kadiyah ucuy tapi ucuy ini dengan satu syarat yang syaratnya hafi lebih-lebih ditasdek kaliahnya tanpa syarat sehingga pada surah yang kena syarat pun dia tidak utuh pada hal halak tapi karena yang kama syukur lainnya urut-urut menerima jadi butuh bisa tim butuh habanya dengan sabuk syarat tapi karena syarat yang khafi urut hukum tanpa syarat kaliahnya butuh waya samiru wa'ala takdiri ditasdek dan istimrarlah jiwanya di atas kasir kasdek maka resah dalam jiwanya Merdeka biasa ada budo, ada budo, ada budo. Sehingga adanya terlepas dengan gelar-gelar itu lah. Bila mana? Surah yang gantinya. Kota tak balik. Ini kalau mereka belum tentang. Saya ingin melihat gun, gun adanya. Ini namanya surah jemun gun, bangunan surah. Tidak dapat ayat nanti, gun jemun gun, bangunan surah. Banyak aku pun tidak bangunan surah. Tapi, sosialisasi. Biasa tak buka. Dengan tak biasa, orang rasa hingga menganggap ada yang benar. Udah tak buka, apa buka tu yang anak pernah dengar. Video tinggal belum. Biasa lah, orang rasa hingga. Bidak tak ada balik-balik yang pun sering tentu. Lagi tak cawpi, mana rindu dia. Mesti kau hek, tak buka tak cawpi, cari kan mana rindu. Dia pun bukan tak rindu, maknanya. Rindu cari kepada mereka. Udah dia tak buka tuan. Thank you, ngerti. Lawan dia nak. Buka-buka. Saya tidak menggunakan, tapi kamu boleh ke rindu. Karena rindu saya tidak tahu. Itu biasa ada juga, baru anak asing ini tanya, ini pun nanti. Jadi karyanya tidak ngerti, karya salah. Betul ini dengan satu syarat. Kemudian syaratnya hanya ada buku, kata pegadok, kata putus secara mutlak. Burun keberatan, bukan drop itu keberatan, itu biasa. Itu biasa, saya ada yang mungkin kalau saya tidak akan ada yang kartu. Ini kalian sesuai sih. Karena kebiasa, sehingga orang menganggap adanya betul. Tapi kalau betul itu lagi, sebab betul-betul bisa sih. Jadi ada betul, betul mutlakan. Tadi yang salah. Kalau mutlakan, aku kasih terasa. Kaman ya perlu, contoh sebagai siman yang ikut dia nyaman dengan itu. At-tawatur la yuri sulaima. Tawatur tidak mempusakai ilmu. Tawatur mana membawa ilmu, hanya ilmu. Ini kemenangan ini karena kami doktrin di kolom ya. Ini tawatur penyebab ilmi. Ini nampak tawatur kan penyebab ilmi. Gara-gara tawatur, karena menghasilkan ilmu. Betul. Karena setiap satu daripada segala afrad tidak mampu sakai dia akan ilmu. Maka majemuk lagi nanti. Ini belum tahu orang buka. Ini belum tahu orang buka. Bukan dari dulu. Apa di dalamnya? Nah menghasilkan ilmu katanya. Karena apa belum di dalamnya? Anak ni, apa belum terbaca? Anak ni, mana tambah mana, tambah mana, tambah mana, tambah mana, tambah mana kan buat ni. Anak ni mana? Bukan saya di dalam dalam yang rumah kaji filme, milik kita orang rumah kaji filme. Orang yang kedua dengan rumah ni macam, orang yang terakhir dengan rumah ni, orang yang ketiga dengan rumah ni. Bukan saya di dalam dalam rumah kaji filme. Yang punya ni kan? Jadi menyuadanya tak biasa, tak nafi, tak nafi. Meresap dan jual dan itu tawatur tidak menghasilkan ilmu. Mana tu imannya? Tapi dia yakin tu, ada nak beli yakin tu sih. Yang juga tidak masyurah. Karena kamu subur maka dapat daya saya. Ribut tu. Karena titik satu daripada segala afrad tidak mewarisi ia akan ilmu, maka majmu juga tidak mewarisi ilmu. Dan mulai di situ adalah karenanya majmuk, hanya lebih majmuk di akhir ahad. Majmuk ini bukan kumpulan ahad-ahad itu. Wahada rasulnya adalah ya. Wahada rasulnya adalah, ini juga adalah. Pekamanan, liana qawlal wahid layu jibun ajma'. Karena memang haba tidra'ulun hanya dikwajib ia akan ilmi. Tapi dengan cara indira. Haba tidra'ulun hanya dikwajib ilmi. Itu ditolong orang buka. Apa urut pertama? Alal indira, ana diwajib ilmi. Apa urut kedua? Alal indira, ana diwajib ilmi. Bahasa itu ana diwajib ilmi. Tapi kalau dengan majmu, ini kata ikat kalau ini. Itu urut dua bisa jadi indiranya. Apa tidra urut ana diwajib ilmi? Yang betul. Syarat ana akan permun. Syarat ini bisa jadi indira. Tidra urut agak kasih daripada kau. Ini mana yang lebih ilmi? Yang lagi kru penyampuh, kru burin, burin dah wier. Tinuk burin sudah dah wier, tinuk burin sudah dah wier. Tercungu, tapi baik-baik jumlah. Tinuk. Tercungu. Kalau ini kita meningkat. Yang ini bukan tercungu yang taikat. Kau tercungu yang asing-asing. Yang menjelaskan tawadur di wajib. Yang tak pernah fit, tak pun ada tawadur, ada jalan yang cerah-cerah. Yang ini oleh Ibu Halimah. Yang kemudian dua pada cara cerah. Yang nak kau lawan karena apa? Firman Tuhan hanya dibuat dia akan ilmu, tapi dengan cara cerah. Wa inda tawaturi, dan ketika tawatur pada ada satu luput ini syarat. Syarat puno hanya wajib ini berindera. Pada kamu dapat syarat ini kagak dok. Pada kagak dok syarat maka itu wajib ini. Wajar halu anha ada syarat ini. Maka lalu ia seseorang daripada ini syarat karena kandungnya syarat. Dan ditasdek ia dengannya kaliyah secara mutlak. Jadi kaliyahnya butuh menyuna syarat. Tapi wadik tasdek tanpa syarat. Ini nanti pun celah. Wakadalika, menanji ditasdek ia seseorang dengan kurnya kenawa ta'ala mungkin inna Allah ala kuli syaitu badir. Sesungguh Allah atas titip sesuatu mengapasa. Ini ada yang butuh secara mutlak. Ma'anahu laisa qadiran, beserta tentunya Allah tidak kuasa yaitu menciptakan zatnya dan sifatnya. Dia hanya zat dan sifat itu bukan syek. Zat Allah dan sifat Allah bukan termasuk syek. Maka dia berkata Allah ala kulli syai'in. Allah atas titip syek kuasa. Berarti Allah kuasa yaitu menciptakan zat dirinya sendiri. Padahal hanya kuasa. Dia tetap syek secara mutlak. Lakin huwa qadirun, tetapi dianya Allah kuasa dia titip sesuatu dengan cara keadaannya sesuatu itu mungkin pada dirinya. Syeknya syek yang mungkin cara ini. Inna allaha ala kulli syai'in mungkinin qadirun. Jadi yang Allah maha kuasa dia itu syek yang mungkin. Jadi baru butuh habanya dengan cara syeknya mungkin. Baik syek yang wajib wujud. Syekh yang wajib wujud hanya ta'aluk kudrat Allah kena. Tapi dia kena kata sedek inna Allah ala kuli syaihim kadir secara mutlak. Tantang kata sedatau maha kuasa Allah. Ini kata lah. Maka lalu dia daripada ini syarat dan kata sedek dia dengannya kadir secara mutlak. Bukan kata sedek secara mutlak karena dia mudah-mudahnya ada selidah. Oh yang tadi Allah maha kuasa dikit sesuatu. Baru dakwah, baru dakwah, baru dakwah, baru dakwah, baru dakwah, baru dakwah, baru dakwah, baru dakwah, Tolong, kita berdoa untuk mengaju, berumur dan berumur Allah. Tidak tahu, katalah kerana, baik kerana, nasarah dengan berumur itu apa? Tapi karena apa yang kita sering kata di no, kalau tak mula-mula, negara kali ada yang guna terdiri kita lah. Bahawa kalau subuh lama seperti kita ke, dan terjadilah tua dia bicaranya yang halus. Walid tersiki bil masyurati asbab dan tersirah. Dan tapi bagi tersiq dan kalian masyurat itu beberapa sebab yang banyak. Lihat penyebab-penyebab sehingga pun bertasiq kalian masyurat walaupun kaliannya sangat betul. Wahia min masyaratil ghalfil adhimah. Dianya kalian masyurat itu sebahagian daripada tempat timbul kesalahan yang banyak. Kina lusalah pun jenisnya pada kalian masyurat. Sebab mereka tak biasa karate. Kita ni mana ingin berikali yang tak biasa ada langkah. Padahal tak biasa bagi ni langkah waktu. Gop yang terbiasa lagi lain hilangkah dengan apa yang ni. Itu lagi kalangan lain yang hanya pakai ia kru. Kita ni orang pakai ia kru. Kita yang dari itu dari you pakai ia kru. Eh, anak boleh dari ya. Si pakaian agama pakaian buku zaman tu nanya itu nak pakaian. Terus bawa urusan nanti kalau pakaiannya tu, pakaiannya pun benar pakaian. Tahu ibu lagi nyan, pakaian pun lagi nyan. Tak tahu lah mana mana itu. Ya ambil tu. Lagi nyan yang ke. Pegah. Lalu ke barat dan ke bintang. Pakai pohon ulung dan. Maka terbiasa, tiada yang tiada tengahnya dalam buku ini. Mana masalah muncul di dunia. Jadi menang karena kan terbiasa. Jadi pada hari kalian masyhurannya itu masyaratul ghalti tempat misal pada ini karena misalnya nanti ini mi mu kurang mi mu musyarat nabi ini musyarat. Biasanya kalian masyurah itu daripada musalatil ghalti, tempat dibedah kesalahan yang banyak. Wa aktaru bisa iya sasil mutakalimin wal kubaha mabiyah ala mubah di majin masyurah. Dan kebanyakan daripada kias ulama mutakalimin dan kias ulama kubaha rata-rata terbina di atas mubah di majin masyurah. yang bukan yang berkali minum, kahannya ada terasa yang berkian tu, aksa. Sebenarnya dia tu mukadimah yang masyhurah yang tetapi milik mereka itu akannya mukadimah dengan semata-mata masyhur. Karenanya kalau berita yang masyhur, imam mendal. Yang berlaku hukum yang nama masyhur lah, bulan hukum. Contoh lain yang masyhur. Ibu punya harum, nama juga. Kan kalian, kalian kalian lainnya. Jadi yang mukadimah ini mukadimah masyhur pada hari kau yakin. Cuma nama masalah yang karena ilmiah memang untuk kau menghasilkan yakin. Ini yang masalah niatnya ingin mencari natijah yang yakin. Satu buat mukadimah dengan satu buat kias dengan mukadimah yang masyhur yang tidak menghasilkan yakin. Man menyo dalam itu target untuk kan. Untuk kalimin menyo pak tempat yang ganti pak bukan dunia kini je kan, bukan dunia kini. Yang pak tempat yang perlu menghasilkan dan satu dengan kalian yang masyurah kan. Kebanyakan ia sumber kalimin dan sumpahat sebenarnya ada tempat lima yang masyur yang kita sendiri mereka keluarganya dengan semata-mata masyur. Maka karena demikian cara katakanlah akan kias-kias mereka itu dipudipin natijah akan beberapa natijah yang bertentangan. Maka hidup dengan mereka itu padanya hasil natijah ini, hasil natijah ini kamu nentang kias betul hasil ini mana kias ini mudik no. Kamu nentang ini tak boleh no, kata boleh mendapat aku nanti hidup itu penjaraan satu kali yang betul tapi natijah menentang ini yang betul kali yang makbulah itu nya. Kaliah ini masyurah, tapi sang-sang ada yakin. Ini yakin yang dimenentang ini. Dua buah burhan yang berdua yakin ya, yang masyurah hasil ini menentang. Tapi karena makbulah, diantaranya lain halah, maka salah satu duanya hasil ini halah. Dan karena hukum kita sebenar yang sedang ini, hukum, tadi yang kata tadi, yang kemenang ini. Bersalah adalah lebih halah. Baik pun tak, maka kita kata dulu. Fabima yudrakul farku bainal masyhur wa sahih. Maka dengan apa diperdapatkan perbedaan di antara masyhur dan sahih? Kaliahnya masyhur, dengan kaliahnya budoi, yang pada teri. Budayakinnya budoi. Ya bukan budoi, karena kamu masyhur. Memang hek dari jalannya yang kan? Intinya warna yang kamu masyhurnya si budoi juga tanya. Yang kedua dari bakudah kalau menarikunya, si budoi tanya. Jadi apa beda? Yang saya yang kata kini-kini lainnya yang ku masyhur ku sadek Fahir kaulal fahir nianyan berle maka ini ada dikata berpaling dikata akan kun urunyan kun wadal kun al-adalu jamil adilnya enggak sulitnya babe aduh akal pada awal kejadian yang diwajibkan bagi awaliyah al-adalu jamilun wal-kizmu fabihun antara itu ada lagi. Ada keji di atas apa? Mana jadi hukum di apa? Ada yang keji pada awal kejadian yang diwajibkannya bagi awal bagi awalian. Kalau menyatakan hukum yang apa dari cungkan pada awalian karena pindah dari adanya lawe. Yang apa apa runtuhnya bahwa sulit hanagot jujur got yang pindah nilai dia. Dan segedi dia kata tak segedi jenom sesungguh kata hana kata muasyarah akan seorang kata hana beringu dulu segedi jenom sebab itu pendasar muasyarah kan kita kata sedek kan karena pergaulan untuk jaga non untuk baik tepuk untuk baik karu pindah katanya ni dia jenom dia tanya tak anggap berada hana tamu turi ngonurium walam tuqalit ahla bilatin dan kata hana mukhalatah dengan ahli agama hana mencuri orang agama dan kata hana menjinak-jinak dengan masmuk apa berita yang kata dengar apa kau hana oh nak orang bukah nyawa dia beruk pindah hana pernah dengar adanya yang dia untuk buka cing untuk mengatasuri apakah adanya makbul masbul atau sadek jadi cip buik tak pisah adanya laulai seakan-akan geranya hanya ada budi ngurul benju tak pegang god karena ada timang ngurul benju tak pegang god timang agama agama yang menentui ya agama hanya hukum, murung agama hanya ada budi Abah-abah anak pesan terima abad pulau. Jangan abah yang ada terima abad pulau, pindah tahu dia dengan dunia. Antara terima abad pulau ni. Tulis gad kubro, anak buah kita terima abad. Cik gad dia nanti. Masih. Nanti roh dah tu anak lain. Saya berhon, berhon. Tapi ini caranya untuk buka. Cara untuk mengatakan hukum hafanya, kuhafa betul, kuhafa masyhur. Jadi menyemantau dengan dalam bergaul dengan manusia, anda kan kalau pisah kaya saya, tapi ini seakan-akan roh itu terpisah dengan manusia. Anda pernah tadi menghafa betul, walau kata adab istilahin, dan anda pernah terdidik kata dengan perdamaian, sulap. Anda masalah perdamaian, berdamai, anda terdidik dengan, walau tazza bitaklimi ustadzin wa mursidin, dan anda Wedin ya, dah dibilang apa lah, mohon dah bilang apa lah, mana ni? Dan hendak bersih akhlak kata dengan dipurno oleh ustaz dan dimusi. Jadi akhlak ni yang kau tuat ada dasar dipurno oleh guru yang ini. Kau dia berdengar, baik musuh juga, baik maru, baik popo juga. Yang mana ada yang lebih dari yang ini? Yang mana yang kamu? Nyatanya naik tak bisa, naik hukum. Kemudian, kuatnya ini satu kosong katanya, wakandi dan kubra dikata akan nafsu kata bahwa kata ragu badannya. Ragu itu kira apa yang dia itu? Al-kizbu kabihun, al-adlu jamilun. Ini orang ragu katanya. Yang ragu boleh. Fa'in nakal tak duruan ni, yang punya kalir dan isyah berorunuh kata akan mampu dia artinya. Wataramu mudah dan katakanlah katanya keraguan datang dia. Yang datang keraguan, bak masalah pegah adil, good. Sulit, karena good. Beragu wadahnya, isi beragu. Nyonya jarak ragu akan ragu wadahnya. Wa'in nama lagi yang duruan ni, hanya tanya lagi yang duruan dia kata, ini takdir. Sesungguh kata, dia itu hal yang berlawanan dia. Ada satu hal yang kata berlawanan akannya hal yang hanya hanya tanya dalam keadaan di lingkungan dulu yang pernah kata muhabba kamu buat doa itu seakan-akan anak pernah kata muhabba berpula baru ini berempur dari nu tulis kabe kubekin lepuhu eh sebab dasar mana nak bawa kan tadi tadi dia belum pernah didikan lo belum pernah kata muhabbanya. Ini haba yang full dunia juga. Ini bagian dunia kita waktu ini hanya Nabi. Kaitim keragu kita dengar yang seperti hebatnya ini menanti. Tak kok hubungan yang kami ikut didikan yang kalian yang ikut hingga tak ragu itu pada kata-kata sulitnya topik. Yang ini gerhon, gerhon bak kata jadi tanya dia tu sabo hal yang padahal tanya kau dia tu halnya. Wala innama menyatanya alladhi yang suka dia kata ini segala takdir dan annaka ala halatin mudhafa kata dia satu hal yang berlawanan yang kata berlawanan akan yang hal kategori dan yang menemu pada akhirnya mudi kategori dan yang belum pernah terjadi pada akhirnya orang terjadi ini yang kaya terjadi tapi menyuruh kita buka soma tanya ini kan juga fa'ina takdirati mu'ala fi halis syarma masih ya. Karena mentakdirkan juga pada hal kau itu suka. Dia kau ini, you know. Dia tergeri dia juga. Sehingga tak pegar acting juga ini. Nyanyi yang payahnya mbak urun kau tergeri itu juga. Dia urun tak tergeri itu. Kau mengaju di mana urun buka juga ni. Dalam ni nyebut dengan dari dan bimbang di bandar itu. Dia bumi juga. Nyanyi hebat. Wakata takdir puluh halatin anta mufakunan kakun hal. Menanti mentakdirkan di tiap satu hal yang kata terlepas daripadanya hal wakadanya. Engkau tak ada tiap makan tu. Biru-biru tanya belum pernah tadi ngomong apanya. Biru-biru tanya belum pernah satu. Biru-biru tanya anak pernah tanungan nurum agama. Anak pernah tadi ngomong apa-apa Nabi. Nya dari beri ini. Dia dari beri ini baru tak hukum. Pas beri ini juga. Menyumnya ini dari beri mudah mana tanya. Untuk tak bisa. No, adalah butuh dengan masuk. Walakin dan tetapi walaupun suka-suka apabila kagak rasai padanya, padanya hal amkan akan tercakup. Mungkin akan kata orang tidak tahu. Baik terasakan lagi nya lagi hal yang diubno. Tapi tua mendung ilmu yang kena, kelembutan yang kena, tapi tua mendung tinggal akal tau. Baru dah mikir tu pak khabar yang berlaku tulis keji. Pertama akalnya. Nah dihukum dia akal adanya niyo keji. Ni hana dihukum dia akal adanya keji, beratinya kalau tak ada yang masbu. Tapi niyo dua tak kosong, akal sekat ikut adanya betul. Yang berarti tak ada yang sadek. Mampun. Walau kalau tak, dan kalau kata taklif akan diri kata akan ragu pada sesungguh dua lebih daripada satu. Yang dua lebih daripada satu yakin, tiba ragu adanya. Lama itu isyak di kalian, tidak adalah ragu itu yang datang. Hai datang ragu umumnya. Karena apa? Kata dirinya lu, karena lu pernah lu mau pulang pun bahwa masa dua hingga dua lebih daripada satu. Ini dari pernah. Pina, karena pernah saya pernah ulang, orangnya orang mikir kerau. Tang dua kerau, tetap dia dua. Tak beragu yang dia beragu. Yang tanda, kan tadi yang masih dua. Ini ada yang ini. Karena, dalam yang besar tidak ada. Tidak ada rasa itu yang datang dia. Baru bahkan, karena datang ragu pada sesungguh alam, sampai dia kepada salah atau malah. Yang pun hanya datang ragu kena. Padahal tak ada kan? Alam intihak kepada salah atau malah intihak kepada salah satu. Alam habis alamnya apakah? Menyebabkan salah malah. Yang katanya hanya ragu. Yang itu dah berkosok katanya hanya ragu. Padahal wawak tak dipahami. Padahal yang boleh. Karena kalau diikut yang sebenar di halak pun malah pun. Tapi intihak alam kepada salah atau malah yang hanya ragu akan salahnya. Padahal yang kajibun wahmiyun kajian wahmiyah yang sulit. Tetapi kejadian waham tak tadihi. Waham dikenali lagi yang sebab sebab no dia ditapinya. Waktu dia ditapinya mu'ajarah dengan pergaulan dengan manusia. Waham menakal kan ada. Waham menakal kan ada. Yang ada dihukum oleh waham kan hanya ragu ni. Bahkan tapinya ada waham yang salah berakhir. Jadi karena li waham dikendaki yang laginya. Wal akad yang sabote dikendaki akannya li fitrah akal. Menyu akal akan dihukum bahwa di luar daripada alamnya halak pun malak itu. Ini akal. Li waham akan dihukum di luar daripada ini menyukur halak malak. Padahal ada yang malak. Tapi ragu mana ada yang ada. Karena berdasarkan dikendaki li waham. Tapi minyak kabiah yang masyurat hanya dikendaki li waham, hanya dikendaki li akal. Wa amma qawmul kizbu, adapun keadaan sulit itu kabeh. Qawmul kizbi kabihan, adapun keadaan sulit itu kabeh, maka hanya dikendaki akannya li fitrah waham dan hanya dikendaki li fitrah akal. Bal tetapinya adalah barang yang dimujina akannya barang di insan daripada adat dan akhlak dan perdamaian istilahat. Dikenaki lainnya negara, kenapa harus dikenaki yang? Karena adat, kebiasaan yang gegor, karena akhlak yang terpuji, karena dia ingin cinta perdamaian. Darinya baru terhukum, musulinya hanagor. Jadi kan sesuatu yang dikenaki lainnya akal dan kan dikenaki lainnya waham. Wahdihi aidan mu'aradah maslamah yujibu taharruha. Dan ini kabiah masyhurah pula itu mu'aradah. Ku maknanya menentang mana berkelainan itu lagi maslamah tempat timbul kesalahan yang diwajib taharruh daripadanya. Harus tak pelihara adanya. Hanya kita pakai dalam mukadimah Burhan. Fahad al-kadar kafir. Ini kadar kamu ada pada mukadimah al-lati yang daripadanya mukadimah di tersusunlah Burhan. Jadi dari tujuh hukumnya, berarti kesimpulannya lima hukum. Lima hukum yang dia dapat ke kemuka lima hukum. Fal mustafad min madarikul khamsah. Maka bermula yang diambil faedahkan daripada madrak yang lima. Mandu tetap pelihara daripada mawakek-mawakek tersalah padanya, patut ia bagi bergur burhan. Jadi lima hukum ini ikut. Tapi harus memelihara mawakek alti. Karena tempat-tempat terjadi kesalahan ini, sebab ada kan waliyah, sang waliyah ini. Jadi minyak kali tak pelihara daripadanya, minyak pastinya waliyah ataupun pun mutawatirat pengen jarubat yang mengkajilah salah satu daripada limau dan kartu berdarah daripada kesalahan baru adanya kita buat kemuka limau wal mustafad min ghalbi wa ham la yasu wal wasa yang kecil faedah daripada kesalahan wa ham yang hana batu lima sekali sangka jadi kita pakai kemuka limau wal masyuran min kadiyah masyurat tasmu betul nampak pakai tapi lil fikhiyah abdaniyah untuk ilmu nikah yang dani dan untuk hiyah-hiyah daniyah jadal ini daripada kadiyah yang makbulah kan? Jadi minyak untuk jadal dia dia tak pakai yang masyurat tapi itu kan kemahsinkan yakin wala tasmu lipat ke yakin al-batah dan nampak tu kadiyahnya untuk memperibadahkan yakin yang wahmiyah yang masyura yang wahmiyah jangan pakai tegar ya layak keluar kata hari awal wahmiyah anak pak pakai ini yang masyura untuk ilmu tukar dia untuk jadi yakin yakin ini